Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan mengambil kitab Zadud Da'iyati ila Allah azza wajalla, bekal para dai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mengambil bekal yang ketiga, yaitu al-hikmah. Apa itu hikmah? Yakni menghukumi dan meletakkan suatu urusan pada tempatnya. Ini kapan kita bisa melakukan pada tempatnya? Likulli maqalin maqam. Setiap ucapan ada tempatnya. Ini namanya hikmah. Kapan kita harus bertindak? Kapan kita harus berkata? Melihat keadaan yang tepat. Kata Syekh, bukanlah bagian daripada hikmah ketika kita tergesa-gesa menginginkan seseorang berubah dari keadaannya yang jelek, yang buruk saat ini, menjadi keadaan yang seperti sahabat hanya pada pagi sampai malam. Ya. Kata Syekh, bukanlah bagian dari hikmah adalah engkau menasihati saudaramu dan menginginkan dia berubah dari keadaannya yang buruk saat ini menjadi keadaan yang baik seperti keadaan sahabat hanya di masa pagi sampai sore. Pagi sampai sore jarak yang sangat dekat. Nah, terkadang kita menginginkan ketika menasihati orang itu langsung berubah seperti apa yang kita inginkan. Ada saudara kita yang belum pakai hijab. Kita nasihati, kita ingatkan, keinginan kita dia langsung pakai cadar. Gitu kan? Tetapi ini bukanlah termasuk hikmah. Ada akhwat belum berhijab. Langsung kita katakan, wahai saudariku, kamu harus pakai cadar. Hijab saja, kerudung saja belum pakai. Gitu kan? Langsung disuruh pakai cadar. Ini hikmah bukan? Bukan hikmah. Ini justru membuat dia lari. Membuat dia lari dan merasa minder. Akhirnya dia menjauhi engkau, sehingga engkau pun akan menjadi sulit untuk menasihatinya kembali. Tetapi barakallahu fikum, menasihati seseorang dengan hikmah, dengan perlahan. Mungkin kalau saat ini dia belum pakai kerudung, suruh mulai belajar pakai kerudung. Ya, suruh mulai belajar pakai kerudung, walaupun masih kerudung kecil. Tidak mengapa, daripada tidak pakai kerudung. Tapi jangan sampai situ, terus nasihati dengan bertambahnya iman, sedikit-sedikit diajak kajian, sedikit dikasih majalah, dikasih faedah tentang kewajiban memakai atau menutupi aurat. Kerudungmu sekarang masih kecil, ya, auratmu masih terlihat, depanmu, belakangmu terlihat. Coba ditambah sedikit lagi agak panjang. Kalau perlu kita belikan kerudungnya, kita belikan hijab yang lebih besar. Ketika dia nyaman, mulai berikan nasihat lagi supaya lebih sempurna. Kalau bisa kecantikanmu ditutup hanya untuk suamimu saja, bertahap. Kita melihat saudara kita masih suka merokok, ya. Termasuk ketergesa-gesaan adalah ketika kita langsung supaya dia berhenti. Gak bisa, susah. Orang yang sudah kecanduan susah. Tapi paling tidak nasihati. Merokok, sampaikan dalil-dalil akan haramnya rokok. Ya, barakallahu fikum, sampaikan. Dari sisi kesehatan, dari sisi syariat, sampaikan. Sampaikan, coba kurangi yang tadinya satu bungkus, setengah bungkus. Nanti mulai sedikit lagi, kurangi yang sehari biasa 6 batang jadi hanya 2 batang. Sedikit-sedikit sampai dia kemudian meninggalkan perbuatan buruknya tersebut. Dan bagian daripada kecerdasan seseorang adalah ketika dia dinasihati oleh saudaranya, barakallahu fikum, ada keinginan untuk berubah. Jangan kemudian ketika dia sampai kajian, lah kata apa? Disampaikan di kajian harus bertahap. Tapi dia bertahapnya apa? Mengurangi tapi ingin terus seperti itu. Harusnya ketika kita mendapatkan nasihat dari saudara kita, ada upaya untuk kita terus memperbaiki diri. Itu tahapan saja, mengurangi. Tapi ada keinginan untuk meninggalkan itu semua. Barakallahu fikum. Kemudian, termasuk bagian daripada hikmah adalah merangkul atau membuat nyaman saudara kita. Yang ketika dia mau datang kajian, ya, sudah alhamdulillah dia sudah meninggalkan tempat-tempat yang buruk, meninggalkan tempat-tempat nongkrong, untuk datang ke kajian, ke masjid, sudah alhamdulillah. Nah, bagaimanapun keadaan dia saat datang, mungkin yang ini jilbabnya masih kecil, atau masih pakai wangi-wangian, pakai tabarruj gitu kan. Jangan dijauhi, tetap dirangkul, diajak. Nah, diajak. Ada teman kita yang mungkin datang masih dalam keadaan rambutnya pirang, ya, atau masih pakai celana ketat dan lain sebagainya, sambut dengan baik. Barakallahu fikum. Jangan justru ditinggalkan. Nah, ketika kita meninggalkan dia dalam keadaan ingin belajar, barakallahu fikum, ini justru adalah sikap ketergesa-gesaan dari diri kita dan membuat orang-orang lari. Ini yang harus kita hindarkan. Banyak, masih banyak. Ketika ada orang yang datang penampilannya belum berpakaian syar'i, dicuekin, tidak diajak bicara, tidak diajak ngomong, tidak ditanya kabar, tidak ditanya asal. Akhirnya dia merasa saya tidak disambut. Akhirnya pergi. Kemana perginya? Ke tempat nongkrongnya yang semula. Siapa yang membuat lari? Kita yang membuat lari. Barakallahu fikum. Maka kalau ada ikhwah baru, disambut, ditanya kabarnya. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita istiqomah, terus kajian, terus menghadir kajian ilmu. Dengan demikian kita mendapatkan keimanan, bertambah keimanan. Dengan bertambahnya keimanan seseorang, bertambah pula ketakwaannya. Barakallahu fikum. Sebagaimanapun syariat, pertama kali turun tidak langsung, tapi bertahap. Ya, tetapi bertahap. Kemarin kita sudah sampaikan tentang masalah sholat, bahwa dahulunya 50 afan pertama kali turunnya syariat sholat 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian selama 13 tahun Rasul di Mekah itu sholat semuanya 2 rakaat kecuali maghrib 3 rakaat. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, keimanan para sahabat semakin kuat, ditambah sholatnya menjadi 4 rakaat. Terus seperti itu. Juga sekarang kita akan membahas masalah zakat. Qala wa zakah furidat fi sanati tsaniyah minal hijrah. Syariat zakat diturunkan atau disyariatkan pada tahun kedua, ya, dari hijrah. Setelah hijrah ke Madinah, 2 tahun selama di Madinah, ya, tahun kedua barulah turun syariat zakat. Dan saat turunnya syariat zakat tersebut belum ada ukuran, dan itu pun masih terbuka, ya, yang mau zakat, yang mau sodakoh, ya, dari zakatnya tersebut. Rasul belum menetapkan timbangan zakat sekian, belum menetapkan nisabnya sekian dan sekian, tidak. Baru diberikan targhib, motivasi untuk mengeluarkan zakat. Ini pertama kali turun syariat zakat pada tahun kedua hijrah di Madinah. Setelah hijrah selama 2 tahun, ya, di Madinah, barulah turun syariat zakat. Walam yab'ats an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sa'ata li akhdhi zakah. Dan Rasul di masa itu, ya, di masa pensyariatan zakat, tidak mengutus seseorang untuk menarikin zakat. Jadi, ya, tidak mengutus dari sahabatnya untuk menarikin zakat dari para agnia, dari orang-orang kaya. Illa fi sanati tasyah minal hijrah, kecuali pada tahun ke-9 hijrah. Berarti tahun kedua sampai tahun ke-9 berapa jaraknya? 7 tahun. Setelah 7 tahun dari pensyariatan zakat baru, ya, Rasul menyuruh, ya, dari utusannya untuk menarikin zakat, ya, untuk menarik zakat dari para agnia. Kata Syekh, fakana tatawuru zakati ala salati marahil. Maka intinya tahapan pensyariatan zakat ini ada 3 masa. Ketika di Mekah, ya, wa'atu haqqahu yawma hasadi, hanya sebatas targhib ketika di Mekah. Targhib saja, motivasi. Berikan haknya di masa panen. Nah, ini anjuran. Walam yubayyinil wajib. Tetapi ketika di Mekah belum diwajibkan, hanya sebatas motivasi. Wala miqdar, tidak pula ukuran. Ma yajib fihi dzalikal wajib, ukuran wajib yang harus dikeluarkan. Wa fi sanati tsaniyah minal hijrah, pada tahun kedua hijrah, bayyanatiz zakah bi ansabiha, barulah ditetapkan dengan nisabnya. Wa fi sanati tasi'ah min al-hijrah sara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yab'atsu sa'ata ila ahli al-mawashi wa simari li akhdhiha. Baru pada tahun ke-9 Hijrah Rasul mengutus utusan untuk mengambil atau menarik zakat min ahli al-mawashi. Al-mawashi yaitu para tukang ternak, ya, yang punya ternak kambing sekian, 30 ekor, zakatnya 1 ekor diambil. Ya, ini ditarik zakatnya. Kemudian min wasimar, ketika panen tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya, ditarik zakatnya. Pada tahun keberapa? Ke-9 Hijrah, berarti di Madinah. Qala fata'ammal mura'ata ahwalin nasi fi tasyri'illah. Lihat, perhatikan bagaimana syariat ini memperhatikan keadaan manusia. Ada tahapan-tahapannya. Seperti yang tadi kita sampaikan, ada akhwat belum berhijab, ya. Anjurkan dulu pakai menutup aurat kepalanya, ya. Setelah itu ditambah, panjangkan hijabmu. Setelah dia kuat, tambah dosisnya, pakai cadarmu. Barakallahu fikum. Qala wa kadzalika fi syiyam, juga saat puasa, juga tidak langsung seperti sekarang ini. Pertama kali disyariatkan puasa, ya, itu tidak langsung disuruh puasa, tetapi diberikan pilihan. Yang mau puasa, puasa. Yang enggak mau puasa, memberi makan orang miskin. Ini pertama kali turun syariat puasa. Ya, yang mau puasa, puasa. Yang enggak mau puasa, memberi makan orang miskin. Setelah itu turun syariat yang berikutnya. Semuanya wajib puasa. Semuanya wajib puasa. Adapun yang memberi makan orang miskin adalah mereka orang-orang lanjut usia yang tidak mampu puasa memberi makan orang miskin. Pertama kali disyariatkan puasa, ya, barakallahu fikum, keadaannya seperti ini, ya, tidak langsung puasa, tetapi diberikan pilihan yang mau puasa puasa, yang memberi makan orang miskin memberi makan orang miskin. Hingga kemudian faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan harus berpuasa, ya, puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, yang enggak mampu puasa bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, aku katakan innal hikmata ta'ba ayata ghayyaral 'alam baina asyiatan wa duhaha fala budda min tulin nafsi. Maka di antara bagian dari hikmah adalah tidak mungkin kita menjadikan keadaan berubah hanya di saat atau di masa pagi sampai siang hari atau masa sore hari saja. Fala budda min tulin nafsi, butuh dengan kesabaran, terus ada upaya, terus ada upaya. Mungkin keluarga kita masih suka begini, suka begitu, terus ada upaya nasihat. Tidak bisa dengan ucapan, dengan nasihat, dengan majalah, ya, dengan faedah-faedah WhatsApp misalnya. Banyak sarana dakwah, alhamdulillah. Nah, dan diantara faedah yang sangat besar adalah doa, ya, adalah doa. Ini doa luar biasa besar faedahnya. Doa kepada Allah. Allahumma hdina wahdi ahlana wa qaumana ila sunnah ila manhajis salaf ila siratil mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, keluarga kami, masyarakat kami kepada sunnah, kepada manhaj salaf, kepada jalanmu yang lurus. Doa, nangis kita berdoa kepada Allah, menginginkan agar saudara-saudara kita mendapatkan hidayah. Nah, nampaknya susah sekali, dinasehatin susah. Tetapi jika kita berdoa meminta kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, lihatlah kepada Umar bin Khattab. Dahulunya sangat keras permusuhannya kepada Islam. Sangat keras permusuhannya kepada Islam. Tetapi barakallahu fikum, Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dan satu lagi Umar, yakni Abu Jahal, ya, kalau tidak salah. Abu Jahal namanya Umar, kalau Umar bin Hashim atau siapa, lupa. Akhirnya Allah berikan hidayah kepada Umar dan Islam menjadi kuat. Di antaranya adalah sebabnya Umar ibn al-Khattab yang ditakuti oleh para kufar Quraisy. Maka tidak ada yang mungkin dengan doa. Nah, wala waqbil min akhika allazi tad'uhu ma indahul yaum min al-haq. Terimalah kebaikan yang ada pada saudaramu saat ini. Kayak tadi. Ketika kita menginginkan saudara kita pakai cadar, tapi saat itu dia hanya mau pakai kerudung biasa. Terima saja, alhamdulillah. Maka dengan seiringnya waktu terus melihat saudara kita pakaiannya masih isbal, masih melebihi mata kaki. Sampaikan dalil, ya akhi, bahwa memakai pakaian di bawah mata kaki diancam dengan neraka. Ini termasuk dosa besar. Kata Rasulullah, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki, minal izar, dari pakaian, dari sarung, dari jubah untuk laki-laki, ya, finnar, tempatnya di neraka. Dalam hadis lain dikatakan, salasah la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, ya, wala yuzakihim, tidak akan disucikan oleh Allah, la yukallimuhumullah, tidak diajak bicara oleh Allah, walahum adzabun alim, baginya adab yang pedih, di antaranya adalah laki-laki yang memakai pakaian melebihi mata kakinya. Mulai saudara kita ngelinting. Biarkan dilinting pakaiannya. Yang penting jangan isbal. Jangan langsung potong kakimu. Kenapa pakai dilinting-linting? Potong. Sabar, isbir. Biarkan dia melinting pakaiannya. Ya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya keimanan, lama-kelamaan dia potong juga. Jangan samakan keimanan orang yang sudah lama belajar ngaji, yang sudah lama tahu ilmu, dengan orang yang baru belajar ilmu. Ya. Kesalahan kita terkadang adalah menyamakan mereka dengan kita yang sudah tahunan belajar ngaji, dengan orang yang baru harian atau bahkan mingguan. Mingguan atau bahkan harian. Masih dihitung baru sekali taklim, belum tahu banyak tentang ilmu, langsung disamakan dengan kita yang sudah puluhan tahun belajar ilmu. Ya jangan. Ya. Barakallahu fikum. Ini bukan hikmah, tetapi biarkan. Kita pun dulu sama demikian. Ya. Saat masih isbal, dilinting pakaiannya. Ya. Kadang naik, kadang turun, tetapi dengan terus belajar, terus semakin bertambah keimanan, bertambah keilmuan, dipotong juga taat celananya. Nah. Begitupun juga para ummahat yang tadinya hanya sebatas pakai masker, pakai hijab, pakai cadar. Nah, barakallahu fikum. Yang belum mampu pakai cadar, pakai masker. Supaya tidak terlihat kecantikan wajahnya. Semuanya butuh tahapan. Wa tadarraja ma'ahu syai'an fa syai'an hatta tantashiluhu minal batil. Bertahap sedikit demi sedikit sampai dia meninggalkan kebatilan yang ada padanya. Nah, Walayakunin nasu indaka ala haddin sawa. Manusia itu beda-beda tingkatannya, tidak sama. Seperti tadi, ada yang baru belajar ngaji, masih meraba-raba, ada orang yang sudah lama ngaji, sudah tinggi keilmuannya, keimanannya, kesemangatannya. Ya. Kalau orang yang sudah lama ngaji, begitu dengar ayat, begitu dengar hadis, begitu dengar perkataan ulama, ini hukumnya haram, ini enggak boleh. Masya Allah, taufik dari Allah langsung dia tinggalkan. Ini gitu kan? Nah, tetapi orang yang baru belajar, dia masih sedikit ragu-ragu. Tapi dengan terus belajar, akan tumbuh keimanan, tumbuh kesemangatan, tidak lagi takut dicela, ya, langsung dia pun mengamalkannya. Maka, barakallahu fikum, manusia itu berbeda-beda keadaannya dan tingkatannya. Jangan disamakan orang yang sudah lama ngaji dengan orang yang baru ngaji, langsung diinginkan seperti kita. Langsung, antum pakai jubah, apa pakai kaos, pakai celana, jangan, biarkan. Insyaallah lama kelamaan, ya, begitu tahu keutamaan menutup hijab, menutup aurat dengan baik, ya, tahu keutamaan bahwa sholat itu barakallahu fikum, pakainya harus menutupi lekuk tubuh, dia akan memperbaiki keadaannya dengan sendirinya. Intinya apa? Dengan terus belajar akan semakin bertambah keimanan dan keilmuan seorang hamba. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh, Alhamdulillah. Qala wala'alla minal munasib an adriba amsilatan min da'wati rasul. Sepertinya suatu yang tepat saya membawakan contoh dari dakwahnya Rasul, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-mitsalul awal, contoh pertama, yaitu dakhala rajulun arabiyyun, ketika seorang laki-laki badui masuk ke dalam masjid. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisun fi ashabihi fil masjid, dan Rasul saat itu sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di dalam masjid. Fabal al-a'rabi fi ta'ifatin minal masjid, laki-laki badui yang masuk tadi kencing di pojokan atau di bagian masjid. Fazajarahun nas, maka manusia atau para sahabat memarahi dia. Kayaknya kita pun bakal marah ya, kalau ada orang tiba-tiba datang masuk kencing di pojokan sana, akan teriak mungkin ya. Nah, tetapi lakinan nabi, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu, diberikan kerasulan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan hikmah dalam dakwahnya, apa? Nahahum, justru Rasul melarang para sahabatnya yang meneriaki badui tadi. Jangan diteriakin, jangan dimarahin. Kenapa? Ini bahaya. Bahayanya apa? Kerusakannya. Pertama, kepada si badui. Lagi buang air, ya. Begitu dimarahin langsung diputus. Ini membahayakan kesehatan dirinya. Nah, bahaya kan? Kedua, kalau misalnya ketika dia buang air, begitu diteriakin langsung lari, itu akan najisnya kemana-mana. Dari sana lari ke pintu, najis. Susah membersihkannya. Tetapi apa Rasul? Biarkan sempurnakan. Sehingga najisnya hanya di tempat itu saja. Maka setelah sempurna, ya, setelah selesai dia melakukan buang airnya, hajatnya, Rasul meminta sahabatnya untuk membawakan danuban atau dalwan, ember, ya, yang di dalamnya air, kemudian dituangkan ke tempat kencing orang badui tadi. Ya. Maka hilanglah kerusakannya. Si badui tadi baru dinasihatin, dipanggil, ini masjid untuk ibadah. La yasluh minal baul. Ya. Inna hadhil masajid, masjid-masjid, la yasluh fiha syai'un minal adha awil qadar. Tidak boleh atau tidak pantas untuk buang hajat atau kotoran. Innama hiya lis-shalah, tetapi masjid adalah tempat sholat, wa qiraatil Qur'an, dan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, tapi kalau misalnya dimarahin tadi, ya tadi mungkin berbahaya kepada si badui, kemudian najisnya berceceran sehingga susah membersihkannya. Yang ketiga, badui tadi enggak mau datang lagi, kabur langsung. Ini ya, dimarahin, langsung lari. Nah, akhirnya tadinya mau ngaji, mau belajar sama Rasul, pergi meninggalkan Rasul dan meninggalkan ilmu. Barakallahu fiik. Maka demikian pun dengan keadaan kita. Kalau ada orang yang baru datang mengaji dengan keadaan apapun, terima, ajak bicara, ya, sambut dengan baik, ya, sampai dia menjadi nyaman, sampai dia makin cinta dengan agamanya, cinta dengan ilmu. Barakallahu fiik, sehingga menjadi bertambah keimanan dan amalnya di dalam ibadah. Al-Kamakola sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fan syaraha sadrul a'rabi, maka terbukalah, lapanglah hati badui tadi. Lihadihil mu'amalatil hasanah, dengan mu'amalah yang baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Walihada, oleh karena itu, karena dakwahnya Nabi yang lembut tadi, diriwayatkan dari sebagian ahlul ilmi, dinukilkan bahwa si badui tadi berkata, ketika badui tadi berdoa, doanya apa? Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Sakit hati nih si badui. Ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad, dan janganlah engkau rahmati seorang pun dari kami. Yani jangan rahmati seorang pun dari mereka. Ya ini mungkin apa? Merasa tadi di awal sudah terlanjur dikerasin. Akhirnya hanya Rasul saja yang didoakan rahmat. Ya Allah, rahmati aku dan Rasul dan Muhammad, dan jangan rahmati seorang pun dari mereka. Nah, ini karena ketidaktahuannya. Nah, kemudian dinasihatin bahwa tidaklah mereka marah, tak lain karena memuliakan masjid. Ya. Karena mereka sangat memuliakan masjid. Kenapa Badui tadi berdoa dengan doa yang seperti tadi? Li'anna Muhammadan amalahu hadhihi mu'amalat thayyibah. Nabi Muhammad menyikapinya dengan sikap yang baik, ya, dengan sifat yang sikap yang lembut. Nah, amma sahabah ridwanullah alaihim fas'au fi izalatil munkar, tapi sahabat tadi maksudnya ingin menghilangkan kemungkaran tapi dengan sekejap, dengan saat itu terjadi. Iya. Min ghairi takdir lihal hadzal rajul, tanpa mengukur keilmuan atau keadaan laki-laki tadi. Orang Badui kan orang pedalaman. Ma'ruf di Yaman, orang Badui itu memang kadang membuat jengkel. Ya, kadang membuat jengkel. Ya, kelakuannya aneh-aneh. Ya, dia orang kampung, jauh daripada dakwah, jauh daripada ilmu. Ya. Ternyata Badui zaman Nabi sama Badui zaman sekarang pun sama. Ya, sering kita melihat orang-orang Badui di Yaman itu sangat sangat menjengkelkan kelakuannya. Kalau ngomong keras, ya, kayak orang marah, ya, keras. Nah. Nasallahu salama wal afiyah. Baik, kita lanjutkan. Ini di antara dakwah lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi seorang Badui yang buang hajat atau buang air di dalam masjid. Contoh yang kedua, Muawiyah ibnul Hakam. Muawiyah ibnul Hakam adalah sahabat. Dia datang masuk ke dalam jamaah, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli binnas, dalam keadaan Nabi sedang mengimami manusia. Rasul sudah jadi imam. Fa'atis rajulun minal qaum. Ya, Muawiyah ibnul Hakam masuk ke dalam jamaah, tiba-tiba di pertengahan salat ada salah seorang dari jamaah yang bersin. Kemudian sahabat tadi mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini menunjukkan bahwa ketika dalam sholat bersin, yang bersin boleh mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah bagian dari pujian, seperti alhamdulillahirrabbilalamin. Enggak boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah kalau kita menjawab yarhamukallah. Misal kita di samping dua orang, salah satunya bersin. Yang bersin boleh mengucapkan alhamdulillah, karena itu bagian dari yang diucapkan di dalam sholat, pujian kepada Allah. Tetapi sebelahnya enggak boleh menjawab yarhamukallah. Kenapa? Karena yarhamukallah itu apa? Berbicara kepada orang yang satunya, semoga Allah merahmatimu, kan gitu. Maka dianggap telah berbicara kepada manusia, kepada Bani Adam, sehingga membatalkan sholat. Adapun yang bersin boleh mengucapkan alhamdulillah. Kata Syekh, "Idza atisa ahadun fi shalah, falyakul alhamdulillah, sawa'an fil qiyami aw fi ruku'." Orang yang lagi salat kemudian bersin, dalam keadaan seperti apapun, lagi ruku, lagi sujud, boleh dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, seperti yang diucapkan oleh salah seorang dari sahabat tadi. Muawiyah Ibnul Hakam belum tahu hukumnya kalau tidak boleh berbicara kepada Bani Adam. Dan mengucapkan yarhamukallah tadi termasuk menjawab anak Adam tadi. Kata Muawiyah, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wahada khitabun li adami. Ucapannya yarhamukallah itu termasuk berbicara kepada manusia. Yubtilus sholah, membatalkan sholat. Kalau memang tahu hukumnya. Tapi kalau enggak tahu hukumnya, insya Allah tidak membatalkan. Faromahun nas bi absorim. Manusia yang lagi sholat pada melotot. Ya, pada ngelirik kepada si Muawiyah. Ya, maka Muawiyah Ibnul Hakam merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Waskul Umiyah, celaka. Mengapa kalian melemparkan pandangan kepadaku seperti itu? Ya, maksudnya seperti itu. Itu kalimat Waskul Umiyah itu perkataan ungkapan tapi tidak membutuhkan jawaban. Nah, seperti perkataan Rasul kepada Mu'adz kelanjutannya. Nah, kemudian ketika Muawiyah mengucapkan yarhamukallah, ada salah seorang dari mereka yang memukul pahanya Muawiyah. Summa madha Muawiyah radhiyallahu anhu fi salatihi. Ketika selesai salat, da'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memanggilnya. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu, fa wallahi ma ra'aitu mualliman ahsana ta'liman minhu. Demi Allah, kata Muawiyah, saya tidak pernah melihat pengajaran yang lebih bagus daripada pengajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika kita melihat kemungkaran, mungkin di samping sholat kita, di samping kita, orang yang lagi sholat melakukan kesalahan, ya, biarkan, tidak perlu dilakukan saat itu. Seperti tadi, mengucapkannya rahmukallah, ada di sebelahnya memukul pahanya. Maksudnya, jangan bicara. Ya, jangan bicara. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memanggil Muawiyah ibn al-Hakam. Kemudian berkata, inna hadhihi sholata la yaslu fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Ya, innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya sholat ini tidak boleh di dalamnya ada ucapan terhadap manusia, melainkan sholat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Nah, maka ketika mendapatkan pengajaran seperti ini, Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu menerima ta'lim atau pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara hikmah di dalam dakwah, butuh tahapan. Tidak semua orang sama keimanannya dengan orang yang sudah lama belajar. Semuanya butuh tahapan. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan pada kajian Zadud Da'iyah atau bekal para da'i. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.